Lagu ini yang dipetik daripada album Wirama, Lukamu, Luka Ku Jual. Seandai dikenal menyakiti. bicara. Terima kasih semua. Singapura, wakil Singapura. Kita memang puas hati, puas hati akustik tomok pian sendirilah. Cakap hari ini pian tomok akustik sangatlah tepat. Merugilah siapa yang tak ikut, tapi tak apa. Mungkin benda ni akan ada lagi insyaAllah kat Singapura. Anyway, we want to wish for tomok yang all the best, whatever you doing. Terima kasih.